Mitra Bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR dalam menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda? Ya, masalahnya apa? Di pemerintah itu siapa? Menteri. Ya, menteri nanti disogok juga. Siapa presiden? Presiden pun nanti disogok. Soalnya kan ini bukan hanya kepentingan yang membuat keputusan, tapi yang mencari keputusan itu juga namain sogok gitu ya. Jadi nggak ada jaminan itu kalau dibuat oleh eksekutif, lalu tidak ada sogok menyogok. Mungkin seperti Jokowi bikin, nah itu sogokan jadi sulit karena dia ada proses ujian, ya ada penilaian yang dibuat secara terbuka. Nah lalu siapa yang lolos, barulah nanti ditempatkan di posisi yang diinginkan. Nah seperti itu lebih bagus, ada ujiannya, ada penilaiannya, ada psikotesnya. Lalu nanti tergantung pada nilai berapa, yang siapa tertinggi, lolos, siapa yang tidak memenuhi syarat jumlah tingkat nilainya, ya gagal. Itu mungkin lebih menghindarkan sogokan-sogokan, sekalipun itu tidak ada jaminan juga, tidak ada yang menyogok. Karena ini, sogok-menyogok ini kan boleh dikatakan sudah ini budaya orang Indonesia. Untuk kapanpun, dimanapun mencogok, gitulah. Lalu ada saran lain, Pak, agar kedepannya kita bisa mempunyai pejabat negara yang lebih berkualitas lagi. Cara lain adalah di sektor pemilu DPR itu. Lalu cara lain adalah di partai politik. Jadi partai politik melakukan tes, proper test untuk menentukan calon yang dimajukannya. Lalu KPU menentukan syarat-syarat. Lalu kemudian diverifikasi. Pertama syarat integritas. Dilihat track record integritasnya dari dulu sampai sekarang. Kejujurannya itu kayak apa. Lalu tes pengalaman negarawan. Apa saja yang pernah dia kerjakan sebagai negarawan. Mengurusi publik, mengurusi rakyat. Nah, lalu dia katakan, saya pernah ini, pernah ini, pernah itu. Nah, lalu diverifikasi oleh KPU. Benar jujur, bisa diterima. Kalau bohong, out. Nah, lalu dites visinya apa. Mau diapainnya. Lembaga yang dikuasainya itu nanti, yang dipercayakan kepada dia itu. Mau apa dia di situ? Nah, lalu dia diminta ahli untuk menilai apa benar nih visi ini. Lalu kemudian total nilainya dijumlahkan, siapa yang terbaik, siapa yang kurang baik. Nah, siapa yang terbaik aja diluluskan, jadi calon. Nah, baru dipilih rakyat. Demikian pakar politik Arbi Sanit, saya Wendy Lim.